Antum Yasir dan Nas Gigi sebagai Ali. Tafadhal. Kitab Muhammad in hadha ya Yasir? La, hadha kitab Muhammad. Aina kitab Muhammad? Huwa ala al-maktabi hunak. Aina daftar Ammar? Huwa ala al-maktabi al-mudarris. Qalamu man hadha ya Ali? Hadha qalamu al-mudarris. Aina haqibatu al-mudarris? Hiya tahta al-maktab. Taib, ahsantum, ahsantum. Barakallahu fikum. Ya, sekarang insyaallah pada dars al-khamis ini kita akan mempelajari tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Naam, tentang mudhaf dan mudhaf ilaih, yaitu dalam English-nya annexation, yaitu penyambungan antara satu kata benda atau satu isim dengan isim lainnya. Kalau misalnya saya bilang, ana bilang, ini kitabnya Muhammad, maka itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini kepalanya Bakhtiar, mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi suatu benda atau suatu isim itu dinisbatkan dan dicambungkan, sandarkan kepada isim yang lain. Misalnya ini apa namanya? Ini laptopnya rumah ini, gitu kan? Atau ini laptopnya penghuni rumah ini. Itu juga mudhaf, mudhaf ilaih. Iya. Baik. Termasuk juga mudhaf, mudhaf ilaih sebenarnya dinisbatkan kepada kata ganti, misalnya this is my book. My book, buku saya. Itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. This is my handphone atau this is your handphone. Ini adalah handphone kamu. Handphone kamu itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari itu. Makanya dikatakan di sini akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Al di sini ya bermakna hal, itu apakah, ya kan? Kitab Muhammad, kitabnya Muhammad. Sekarang yang mana yang mudhaf, yang mana yang mudhaf ilaih? Silakan. Kitab itu sebagai mudhaf. Baik. Mudhaf itu akhiran huruf terakhirnya, harokatnya itu sesuai dengan dia posisi sebagai apa? Ya kan? Kalau dia posisi sebagai mubtada, maka dia marfu', dhammah, ya kan? Kalau dia posisi sebagai misalnya isim inna atau sebagai maf'ulun bih, maka dia mansub fathah. Kalau dia posisi sebagai majrur, misalnya fi kitabillah, ya berarti dia majrur kasrah. Itu untuk apa? Mudhaf. Ya, dan juga nanti di akhirannya kita bilang dalam i'rab wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf, yaitu yang disandarkan. Nah, kalau mudhaf ilaih itu semuanya berhukum sama, yaitu majrur kasroh di bawah. Makanya kita lihat akitabu Muhammadin, ya kan, kasroh ya, Muhammadin, ya antum tandai berarti ini mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih akhirnya selalu kasroh, itu ingat. Kalau kita bilang hadza kitabu al-mudir, al-mudir disebut nanti akhirannya al-mudiri, gitu kan? Hadza kitabul mudiri. Atau akhirnya kasrah, ya kan? Ya, Mas Ruhadi, paham? Misalnya hadza ainur ra's, misalnya ini adalah mata, ya, matanya kepala, ya kan? Ainur ra's, misalnya kita bilang ini adalah mata kepala, gitu kan. Ain lir ra's, ain ar-ra's. Matanya kepala, ar-ra's di sini ar-ra'si. Karena dia mudhaf ilaih, maka akhirannya majrur. Ya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Apakah kitab Muhammad ini ya Yasir? Atau bisa juga ahadza kitabu Muhammadin ya Yasir. Boleh dua-duanya. Taib. Kemudian Yasir menjawab, la, hadza kitabu Hamid. Nah, Hamid ini di apa yang dikasrahkan, bukan? Nah, kenapa dia dikasrokan? Karena dia mudhaf ilaih. Apa arti mudhaf ilaih? Yang disandarkan kepadanya. Jadi sesuatu disandarkan kepadanya. Yang disandarkan dalam kitab Muhammad, yang disandarkan adalah kitab. Namun yang disandarkan kepadanya adalah Hamid. Itu yang disandarkan kitab kepadanya adalah Hamid. Makanya kitabu Hamidin. Ini perhatikan dan harus tahu. Kemudian aina kitabu Muhammad, sama dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Huwa 'alal maktabi hunak. Ada enggak mudhaf dan mudhaf ilaih di sini? Enggak ada. Enggak ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Adanya jar dan majrur. alal maktabi, ya kan? Jadi ala di sini bukan mudhaf, karena mudhaf dan mudhaf ilaih itu hanya pada isim saja. Udah belajar nahwu kan waktu itu kemarin? Al kalimatu thalathatu anwa, ismun wa fi'lun wa harf, ya kan? Nah, kalau misalnya mudhaf dan mudhaf ilaih, boleh enggak di fi'il? Enggak boleh, enggak bisa. Boleh enggak di huruf? Enggak boleh. Enggak bisa mudhaf itu jar dan majrur kalau huruf. Boleh enggak di isim? Boleh, bahkan cuma itu saja sebenarnya. Enggak ada lagi di fi'il, enggak ada di harf. Nah, harf seperti ala ini harf bukan? Harf dalam itu harf ma'ani, harf. Nah, kalau misalnya harf bertemu dengan isim, itu enggak mungkin kita i'rabkan mudhaf dan mudhaf ilaih, enggak mungkin. Walaupun isim tersebut akhirannya al-maktabi, kasrah, tapi ini hukumnya bukan mudhaf dan mudhaf ilaih, melainkan jar dan majrur. Beda sama mudhaf dan mudhaf ilaih. Baik. Bakhtir paham? Baik, alhamdulillah. Jadi huwa 'ala al-maktabi hunak. Aina daftaru Ammar? Ada enggak mudhaf dan mudhaf ilaih? Ada. Ada, alhamdulillah. Di mana? Daftar dan Ammar. Baik, ahsantum. Daftar itu artinya apa? Buku tulis. Seperti yang di, ini punya ini itu daftar atau kurrosah bisa. Daftar atau kurrosah. Ya. Dan semua dari daftar atau kurrosah itu masuk dalam cakupan kitab sebenarnya. Jadi kitab lebih umum. Ya, kitab lebih umum. Baik, kemudian ha huwa ala maktabil mudarris. Ada enggak mudhaf dan mudhaf ilaih di sini? Ada. Ada. Yang mana mudhafnya? Maktab. Mudhaf ilaihnya mana? Al-mudarris. Sekarang yang majrur yang mana? Yang dikasrokan. Maktab dikasrokan. Kenapa dikasrokan? Karena huruf jar sebelumnya ala. Kemudian al-mudarris dikasrokan kenapa? Mudhaf ilaih, karena wajib yang namanya mudhaf ilaih dikasrokan. Ya. Baik, ahsantum. Qalam man hadha ya Ali? Baik. Kemudian hadha qalamul mudarris, itu sudah jelas ya. Kemudian aina haqibatul mudarris? Kemudian hiya tahtal maktabi. Nah, sekarang tahta itu harf atau isim? Itu PR buat antum. Isim atau harf? Harf. Ah, pinter. Iya. Tahta, fauqa, itu dzarf. Bukan ala dzarf bukan. Nah, itu termasuk semua termasuk isim. Ya, termasuk isim. Berarti ketika digabungkan dengan setelahnya apa? Isim berikutnya, maka menjadi mudhaf ilaih. Oke, Ustaz. Oke. Paham? Jadi jelas sudah, yang penting tahu ini mudhaf dan mudhaf ilaih itu tahu dulu. Kalau enggak tahu itu, wah itu kacau nantinya ya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Baik, sekarang Anda menginginkan antum semua satu-satu, apapun jawaban antum nanti terserah, mau ala, mau il, mau mu'min atau gimana, atau menisbatkan kepada orang dan semacamnya, enggak terserah antum. Aina kitabu Muhammad? Huwa fi maktabil mudir, boleh. Atau huwa ala maktabil mudir, boleh. Baik, sekarang silakan menjawab Bakhtiar. Atau dari Mas Alam belum antum ya. Aina kitab Muhammad? Huwa fi kalamati ustadz. Ahsant. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan. Kemudian, aina haqibatu, aina kitabu Ammar? Huwa 'ala al-maktab. Ahsant. Sederhana sekali. Iya, iya, bagus. Mas Dimas. Aina haqibatul mudarris? Al-ma'idah. Oh, ulang yang lengkap. Aina haqibatul mudarris? Huwa 'ala al-ma'idah. Enggak, bukan huwa. Muannats ya Dimas, muannats. Hiya 'ala al-ma'idah. Hiya 'ala al-ma'idah. Ahsant. Hiya 'ala al-ma'idah. Tasnya ditaruh di atas ma'idah apa? Meja hidangan, meja makan ya. Iya. Yeah. Iya. Enggak apa-apa kan, enggak ada hukum haramnya itu. Enggak ada dalilnya. Tum jangan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Ya, kemudian halaman berikutnya. Adif. Kita disuruh mengidhofakan sekarang. Adif al-kalimat al-ula ila tsaniyah. Idhofahkan kata yang pertama ke kata yang kedua. Syuf, kita lihat punya kitab Muhammad. dua-duanya ditan, dua-duanya ditanwinkan apa? Dhamma cain, ya kan? Dhamma main. Dan kita juga udah tahu ya, kita udah tahu kalau misalnya isim ada alif lamnya itu tidak boleh ditanwinkan huruf terakhirnya. Ya. Jadi Kitabu Muhammadin boleh ditanwinkan huruf terakhirnya karena tidak ada alif lam walaupun dia isim alam. Tapi enggak masalah dengan itu. Masalah ini kan enggak ada alif lam. Nah, masalah enggak masalah kita untuk mentanwinkan akhirannya. Nah, ketika dia berubah menjadi mudhaf ilaihi Muhammadnya yang tadinya dia akhirannya dhammatain maka menjadi kasrotain ditanwinkan ya. Jadi Kitabu Muhammadin. Oke. Okay. Antum di sini mungkin enggak nulis, nanti di rumah ditulis langsung ya. Apa namanya? Jawaban-jawabannya di sini langsung secara ini aja lisan. Ya, Mas Dimas dicoret-coret kitabnya. Jangan sampai nanti masih bersih kemudian tiba-tiba dijual begitu saja. Ya, Kitabu Muhammadin. Taib, sekarang dari Qolamu dan Hamidin. Silakan dari Mas Gigi, silakan tiga jawaban. Qolamu Hamidun. Enggak. Oh iya. Iya. Bacanya Qolamun. Qolamun Hamidun kemudian jadi Qolamu Hamidin. Ahsan, barakallahu fiik. Ini benar. Jadi mudhofnya itu enggak boleh ditanwinkan. Ya enggak? Lihat. Kitabun Muhammadun, ya kan? Ketika antum leburkan dua-duanya, itu enggak boleh Kitabun Muhammadin. Enggak boleh, tapi harus di Kitabu Muhammadin. Seperti yang tadi jawab, Kitabu Muhammadin dan Qolamu Hamidin. Enggak boleh Qolamun Hamidin, enggak boleh gitu. Jadi Qolamu Hamidin, ya. Baik, seterusnya Mas Gigi silakan. Miftahun al-bait. Enggak, yang ini aja, yang bawah dulu, yang bawah dulu. Baitun Abbas. Baitu Abbasin. Ahsan. Kemudian masih antum. Ghurfatun Ali. Aliyun. Ghurfatu Aliyin. Aliyin. Ya, ghurfatu Aliyin. Ghurfatu Aliyin. Tafadhol Mas, ini Mas Ramu udah tadi. Khalid, silakan. Daftar. Daftarun Sa'idin. Daftaru Sa'idin. Terus masih kemudian. Mindilun Yasirun. Yasirun. Mindilu Yasirin. Mindilu Yasirin. Kemudian. Qamisun Ammarun. Qamisu Ammarin. Ahsan. Lagi masih sekali lagi. Sekelas lagi ya. Sarirun Qalidun. Sarirun Qalidun. Ahsan. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian ini Mas Nur Hadi. Coba baca dulu Maktabu dan Al-Mudarrisu. Lihat itu. Maktabul mudar. Maktabul mudaris. Si, baca di akhirannya. Maktabul mudarisi. Ya, silakan. Maktabul mudarisi. Ya, kemudian. Miftahul baiti. Ah, ya. Dukanul. Duka alif lam komar alif lam. Dukanul tajir. Dukanut tajiri. Dukanut tajiri. Enggak, dukanut tajiri. Dukanut tajiri. Iya, kemudian. Al-Muhandis ini bacanya. Al-Muhandis. Nah, kemudian. Baitul Muhandisi. Iya, antum harokati itu. Antum harokati, jangan sampai nggak tahu. Al-Muhandis artinya apa? Ar? Insinyur. Kemudian baik, kemudian. Ismun al-waladu. Ismul waladi. Iya, kemudian. Kitabun Allahu. Kitabullah. Kitabullah. Kemudian. Bintun. At-tabibu. Bintu tabibu. Iya, kemudian terakhir. Miftahun as-sayyaratu. Miftahu sayyarati. Ahsan. Baik, masyaallah. Bagus ini, harus antum murojaah nanti ya. Walaupun ini perkara yang remeh sebenarnya, tapi coba tolong ini nanti antum murojaah minimal sekali aja. Sekali aja lihat aja ya. Lihat doang mungkin nanti insyaallah membuat antum teringat dengan ini. Taib, di sini iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Di sini kita akan disuruh membaca. Nanti ini menjadi PR lagi bagi antum untuk menuliskannya untuk hari Rabu ya. Taib, siapa yang mau membaca di sini? Silakan, siapa yang mau membaca? Tafadhol Khalid. Baca lengkap ya. Babu mudarrisati. Jadi punya pintu dia. Beliau punya pintu beliau. Babul madrasati. Babul madrasati. Imamur rajul. Baitu Hamidin. Ahsan. Sayyaratul mudiri. Baik, kemudian Mas Dimas. Mindiru Ammarin. Ismu Talibi. Yes. Baitullah. Baitullah. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi, ya. Min baitil mudarrisi. Ahsan. Min baitil mudarrisi. Kemudian fi kitabillahi, ya. Kenapa kita pakai fi kitabillahi? Kenapa kitabi? Kenapa? Karena majrur. Ini fi-nya itu harf jar, ya. Kemudian juga begitu juga dengan min baitil mudarris. Min sebagai harful jar. Kalau misalnya baiti di sini sebagai isim majrur. Dua huwa mudhaf, ya. Kemudian al mudarris itu mudhafun ilaihi majrur. Kemudian terakhir ala maktabil mudiri. Ahsan tuma. Coba sekarang yang ikra, ya. Silakan Mas Habibi 1 sampai 6. Aina baitul mudarrisi? Ahsan. Wa ba'id. Al-Qur'anu kitabillah. Bukan, enggak. Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'anu kitabullah. Kalau yang seperti ini namanya mubtada dan khobar. Ya, Al-Qur'an mubtada, kitabullah khobar, ya. Ingat itu. Nanti juga ada pelajaran insyaallah. Kemudian Ka'batu Baitullah. Ya, Hasan. Baitullahi. Benar. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salama. Alaihi wasallam rasul. Ini salama, ya, nanti pakai salama. Sallallahu alaihi wasallam gitu. Karena fi'il madhi, ya. Rasulullah. Ya, Hasan. Kemudian kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Hasan. Hadha baitu Hamidin. Wadhalika baitu Khalidin. Masya Allah. Mumtaz. Baik, kemudian yang kedua siapa? Coba Mas Gigi, silakan. Tafadhol. Nomor 7 sampai 12, silakan. Ibnu Ammarin. Talibu wa ibnu Yasin. Talibun, tanwinkan. Wa ibnu Yasin. Bacanya wabnu gitu. Wabnu Yasir. Yasirin. Wabnu Yasirin tajir. Tajirun. Coba diulang lengkapnya, Mas. Ibnu Ammarin talibun. Wabnu Yasirin tajirun. Taib, ahsan. Ini jadi yang ibn ini hamzatul wasl, Mas. Jadi kalau ada sebelumnya huruf atau kalimat atau kata, itu disambungkan aja bacanya. Wabnu, bukan waibnu. Kalau waibnu malah salah jadinya. Tapi kalau dia di awal kalimat, maka bacanya baca sebagaimana alif kita baca. Ibnu Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun, gitu, ya. Dan juga nama di sini Ammar dan Yasir itu boleh ditanwinkan. Mereka bukan nama perempuan, ya. Baik, kemudian yang ke-8. Tafadhol. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Ahsan. Hadha miftahu sayyarati. Aina miftahul baiti? Ahsan. Man anta ya walid? Ya walad, baru baca wa ya waladu aslinya. Ya waladu. Man anta ya waladu? Ya waladu, ya, boleh. Oke, terus ana? Ana ibnu Abbasin. Tadi seperti tadi, ana ibnu Abbas gitu. Ana ibnu Abbas. Langsung aja. Iya. Wa ibnu man huwa ibnu Khalidin. Ahsant. Terakhir. Aina masjidu Rasulullah? Bukan. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Huwa fil madinatil munawwarati. Ahsant, masyaallah. Aina masjidu Rasulillah. Di sini ada dua mudhaf, ya. Mudhaf pertama masjidu, mudhaf kedua rasul. Nah, rasul di sini dia sebagai mudhaf dan sebagai mudhaf ilaih. Ya kan? Karena masjidu dinisbatkan nanti kepada Rasul. Nah, Rasul di sini posisi dia mudhaf ilaih, makanya dia majrur, dan dia juga sebagai mudhaf juga. Makanya setelahnya Allah itu mudhaf ilaih majrur. Aha. Baik, nomor 13 sampai 18 Mas Alam, silakan. Tafadhol. Atau sampai 20, sampai 20. 13 sampai 20. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul mudarrisi Blang wasmu. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ammut talibi Buniyun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mustaglakun. Iya. Khalu Khalu Hamidin Faqirun Sayyaratu Abbasin Fi Syari'i. Ya, majrur kan? Fi kan? 19 Ibnu Man Anta Ana Ibnul Mudarrisi. Ahsant. Aynal Kalbu Huwa Tahta Sayyarati. Di manakah kalbu kita? sekarang coba repeat after me. Ulangi setelah Ana ya. Aina baitul mudarris? Ayo ulangi setelah Ana. Ulang sebentar. Aina baitul mudarrisi? Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Faham maknanya? Udah paham? Enggak ada yang menanya? Oke, jelas ya. Bait rumah, ba'id jauh. Dua, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Ketiga, Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulullahi. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. هذا بيت حامد وذلك بيت خالد. هذا بيت حامد وذلك بيت خالد. ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر. ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر. بيت المدرس بعيد وبيت التاجر قريب. بيت المدرس بعيد وبيت التاجر قريب. هذا مفتاح السيارة. هذا مفتاح السيارة. أين مفتاح البيت؟ أين مفتاح البيت؟ من أنت يا ولد؟ من أنت يا ولد؟ ini apa namanya akhirnya. من أنت يا ولد؟ من أنت يا ولد؟ أنا ابن عباس. أنا ابن عباس. وابن من هو؟ وابن من هو؟ هو ابن خالد. وابن خالد. أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو في المدينة المنورة. هو في المدينة المنورة. طيب ini nanti kalau misalnya dalam conversation, anda bercakap sebenarnya jangan dibaca akhirannya, nanti jadi wagu gitu bahasa Jawanya. Al-Ka'batu Baitullahi, enggak usah gitu. Atau antum bertanya kepada orang, man anta ya waladu, orang bakal ketawa. Orang Arab bakal ketawa, ngapain pakai dibaca akhirannya? Man anta ya walad. Udah gitu aja. Ya, jadi wagu kalau misalnya semuanya diturutin akhirannya. Aina miftahus sayyarati, itu enggak usah ya. Baik. Ada pertanyaan di sini mengenai kosakata? Enggak ada, semua jelas ya. Ba'id dan qarib, ba'id jauh, qarib dekat ya. Oke. Baik, 13 sampai 20. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Ulang. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Ammut talibi ghani. Ammut talibi ghani. Ulang akhirannya. Ammut talibi ghaniyun. Amut talibil ghaniyun. Taib am artinya apa sini? Paman dari ayah. Ya, paman dari ayah. Kalau misalnya paman dari ibu namanya khol. Oke. Kemudian ke 16. Babul masjidi maftuhun wa babul ini ada harokat sedikit. Ulang. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Apa arti maftuh? Terbuka. Lawannya adalah mughlaq. Tertutup. Babul madrasati mughlaqun. Kemudian ke 17. Khalu Hamidin faqirun. Khalu Hamidin faqirun. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Ibnu man anta? Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi. Aina al-kalbu? Aina al-kalbu? Huwa tahta as-sayyarati. Huwa tahta as-sayyarati. Oke, okay. Ini pengurangan seperti ini sebenarnya penting. Kenapa? Karena memang harus yang namanya belajar bahasa Arab itu bukan sekadar antum kosakata dan menyusunnya, tapi bagaimana antum intonasinya, kemudian terbiasa membaca dengan lisan. Karena kalau enggak dilatih seperti itu sulit. Kasihan ya nantinya. Baik, jadi ini sudah selesai insyaallah durusulullah pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan masih dalam dars yang kelima pada hari Rabu insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah usul fikih pada jam 6 lewat 45 insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin.